Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kepada kita untuk hadir pada kesempatan berbahagia ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Hadir ke majlis salim dalam rangka untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Sebuah pertanyaan muncul di benak kita. Mengapa kita talabul ilmi? Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya adalah dalam rangka untuk membuktikan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kita nanti di yaumul kiamah dimintai pertanggungjawaban dan dimintai bukti-bukti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Datangkanlah bukti-bukti kalian jikalau memang kalian adalah orang yang benar. Datangkan bukti-bukti. Mana buktimu kalau engkau adalah seorang muslim? Buktiku adalah belajar ilmu agama tentang Islam, mendengarkan ilmu itu dan mentaatinya. Itu bukti. Sehingga kita talabul ilmi adalah dalam rangka untuk mencari jawaban ketika nanti di yaumul kiamah kita ditanya, qul hatu burhanakum, datangkanlah bukti-bukti kalian jikalau kalian memang orang-orang yang baik dan benar. Sehingga pengakuan itu tanpa bukti tidak ada fungsinya. Kita mengaku sebagai muslim, apa buktinya? Enggak ada. Apa fungsinya pengakuan itu? Apa buktinya engkau seorang ahlu sunnah ketika engkau tidak pernah belajar tentang ilmu sunnah dan tidak berusaha untuk mengamalkannya? Apa fungsi pengakuanmu sebagai ahlu sunnah? Bisa dipahami hadirin? Maka talabul ilmi ini wa kaum muslimin salah satu yang akan kita bawa ke hadapan Allah Azza wa Jal. Bahwa kita ini adalah seorang yang betul-betul menginginkan untuk baik, menginginkan untuk bisa mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuktikan dengan kita talabul ilmi, dan setelah itu dibuktikan dengan kita beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui. Bisa dipahami hadirin? Ini dia talabul ilmi wa kaum muslimin, tujuan utamanya adalah raf'il jahl anafusina, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Karena yang namanya kebodohan kaum muslimin adalah da', kebodohan itu adalah penyakit yang kronis, yang membinasakan. Bukan hanya penyakit jantung, diabetes, ya, kolesterol, asam urat, kanker, Bukan hanya itu penyakit kronis. Kalau itu penyakit kronis, seandainya ada pada kita penyakit itu pun tidak memastikan masuk neraka. Siapa yang berpenyakit kanker finar masuk neraka? Apa ada dalilnya? Tidak ada. Siapa yang berpenyakit kolesterol? Apa ada dalilnya masuk neraka? Tidak. Tetapi kebodohan wahai kaum muslimin adalah sebab terbesar manusia menghuni neraka. Al-jahlu adalah penyakit yang membinasakan, yang menjadi sebab faktor terbesar manusia ahlu nar dikarenakan al-jahlu, kebodohan. Disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Nunniyah beliau, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqan nasun min al-kitab wa min sunnatin wa tabibu dhaka al-alim rabbani. Lama adakan kebodohan adalah penyakit yang membinasakan dan obatnya ada dua, nas Al-Qur'an atau nas as-sunnah, dan dokternya adalah seorang alim, dia mengamalkan ilmunya. Maka wahai kaum muslimin, kita belajar ilmu agama, hadir ke majelis ta'lim adalah dalam rangka hal ini, raf'il jahli, menghilangkan kebodohan dari diri kita masing-masing agar jangan jahil, karena kejahilan itu min a'zami asbabid dukhulin nar, termasuk faktor terbesar seorang masuk dalam an-nar dikarenakan al-jahlu. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin di dalam tafsir surat al-Mulk ketika beliau menjelaskan firman Allah Azza wa Jal tentang mereka-mereka yang masuk ke dalam an-nar, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ketika dilemparkan manusia dalam jumlah yang sangat banyak, bergelombang-gelombang mereka dilemparkan ke dalam neraka bagaikan gelombang lautan yang besar, maka bertanyalah penjaga neraka dari kalangan malaikat, apakah belum datang kepada kalian berita tentang bahayanya neraka? Mengapa kalian masuk ke dalamnya? Apakah belum ada seorang rasul yang memperingatkan akan bahayanya neraka? Malaikat bertanya seperti itu kepada manusia. Halam ya'tikum nadhir? Apakah belum datang peringatan tentang neraka? Kenapa kamu mengambil jalan-jalan menuju neraka? Qalu, mereka menjawab, qad ja'ana nadhirun. Sungguh telah datang kepada kami wahai malaikat seorang pembawa berita ancaman, yaitu Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Di antaranya adalah beliau, Rasulullah yang diutus kepada umat ini. Sudah datang wahai malaikat Rasul itu, fakadzabna, namun kami tidak percaya. Kami mengatakan Rasul itu dusta, bohonglah, omong apa, neraka siapa, orang keton. Mereka menyesal. Penyesalan tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, lau kunna nasmu au nakilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Duhai, seandainya aku dulu mau mendengar dan mau memperhatikan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, mengimaninya, meyakininya, menerimanya, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Qala Syekh Ibnu Taimin, wa min asbab min a'zami al-asbabi dukhulin nas nara al-jahlu, atau kama qala Syekh Ibnu Taimin, termasuk di antara sebab terbesar manusia terlemparkan dalam api neraka adalah al-jahlu, dikarenakan kebodohan. bodoh dalam urusan duniawi, sudah jelek dan buruk. Akibat bodoh dalam urusan duniawi apa pak akibatnya pak? Angel luling oleh duit. Nggih mboten? Ngerti bahasa niku pak? Angel luling oleh duit. Mergane napa? Bodoh. Bodoh itu tercela walaupun urusan duniawi, apalagi kok bodoh urusan agama. Lah bagaimana akan selamat? Akhirat itu tidak akan selamat kecuali dengan ilmu agama dan beramal dengannya dan berpegang teguh dengannya. Resiko besar orang bodoh itu ya kaum muslimin. Tapi manusia kadang kalau tuh kebanyakan tidak merasa dirinya sedang berpenyakit dengan penyakit yang sangat kronis yang akan menggerogoti dunianya dan akhiratnya. Manusia bodoh tapi tidak merasa dirinya sedang berpenyakit. Nggih mboten, Pak? Kata singatus niku mboten? Ada banyak orang yang ya tidak tahu ilmu agama tapi tenang-tenang saja seakan-akan tidak ada problem di hadapan dia. Padahal problem besar di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat. Karena itu kaum muslimin, kita duduk di majlis salim guna hal itu. Yakni menghilangkan al-jahlu dari diri kita masing-masing dan memberikan bekal kepada diri kita masing-masing agar kita bisa nanti menghadapi Allah Azza wa Jal ketika kita ditanya ya waqifuhum, hentikan mereka, fainum yus'alun, sungguh mereka akan ditanya tentang segala apa yang telah diperbuat oleh kita di dunia, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun itu pasti akan ditanya. Waqifuhum, hentikan mereka. Mereka akan ditanya terlebih dahulu. Kamu begini, kamu begitu, kenapa? Mengapa kamu begini, mengapa kamu begitu? Ditanya. Hah? Tentang nikmat Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya di hari itu tentang nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepadamu. Allah telah berikan kepada kita nikmat, beribu-ribu nikmat dari semenjak kita lahir sampai hari ini. Itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menyiapkan diri kita masing-masing untuk bertemu di hari yang sangat menakutkan itu. Ya. Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Pada kesempatan sore hari ini akan kita bersama-sama membaca nasihat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang ditulis dalam kitab Lamadduril Mansur oleh Syekh Abu Farihan Jamal bin Farihan Al-Harithi. Kita baca satu persatu ucapan dari beliau sampai nanti insyaallah berakhir pada jam berapa? 8. 3 jam berarti. Masya Allah. Marm. Alhamdulillah. Karena ini 3 jam persediaan air minum harus ada mas. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam nasihat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang akan kita baca, banyak pelajaran-pelajaran penting berkaitan dengan kehidupan kita. Maka mari kita mengambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran penting itu dari sosok ulama Ahlu Sunnah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ulama di zaman tabi'in. Beliau ulama besar, kibar ulama di zaman beliau, yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah fima awasa bihi Aliya ibn al-Hasan as-Sulami. Berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala ketika beliau berwasiat, memberikan wasiat kepada salah satu di antara murid beliau bernama Ali bin Hasan As-Sulami. Qala Syekh, qala Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Alaika bisidqi fil mawatin kulliha." Wajib bagimu untuk jujur pada setiap keadaan dan kondisimu. Jujur. Antara ucapan dengan kenyataan itu sama. Antara lahir dan batin, qalbiyah dan lahiriyah sama. Asidku lawan dari nifak. Atau asidku lawan dari kadib. Wal kadib huwa nifak. Kadib itu adalah munafik atau kemunafikan. Antum bisa ambil pelajaran penting dalam bab ini dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam karya Imam Ibn Rajab pada hadis yang ke-38 bab tentang hadis ayatul munafik 3, tanda-tanda munafik ada 3, di antaranya tentang kadzib. Maka beliau menasihatkan, hendaknya engkau selalu jujur pada setiap kondisimu. Wa iyyaka wal kadhiba, dan hati-hati engkau dari perbuatan kebohongan. Wal khiyanata, dan hati-hati engkau dari perbuatan khianat. Wa mujalasati ashabiha, dan hendaknya engkau berhati-hati dari duduk bermajlis dengan mereka-mereka tukang dusta dan khianat. Fa innahu wizrun kulluh, karena sesungguhnya itu semuanya adalah dosa dan dosa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perhatikan ke sini kaum muslimin. Beliau menasihatkan kepada kita untuk jujur, karena jujur ini akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita kepada albir. Albir, kebaikan ini membawa kita kepada al-jannah. Alaikum alayka bisidki, fa inna sidka yahdi ila albir, wa inna albirra yahdi ila al-jannah. Wajib bagimu untuk jujur, karena jujur akan membawamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawamu, memberikan petunjuk kepadamu menuju kepada al-jannah. Yang namanya sidku wa kaum muslimin harus diperjuangkan. Harus orang itu berjuang untuk jujur. Karena barang siapa yataharra fi sidqi, berusaha untuk jujur, maka akan yuktabu 'indallahi siddiqan, dia akan ditulis sebagai hamba yang jujur. Kemudian Rasul menasihatkan, wa iyyak wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi lil fujur. Hati-hati kamu dari bohong, karena bohong akan membawamu kepada keburukan. Yang namanya keburukan, yahdi lanar, menyeretmu dan membawamu kepada neraka. Maka ya kaum muslimin, ini pelajaran penting bagi kita. Karena apa? Sifat bohong ya kaum muslimin, kalau dipelihara, maka akan menjadi salah satu tanda kemunafikan ada pada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi mengatakan, ayatul munafiki thalathun, tanda seorang munafik ada 3. Idza hadatha kadaba, wa idza tumina khana, wa idza akhlafa, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatha kadaba, apabila dia berbicara itu bohong. Sekali dia bohong, akan bohong lagi. Apalagi dalam dunia perdagangan, ini sangat mengerikan. Apalagi membawa dia dalam dagangnya dengan sumpah untuk mencari penghasilan yang lebih. Dan sumpahnya sumpah yang dusta. Ini lebih daripada sekedar berdusta. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Thalathun la yanzuru Allah ilaihim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ada tiga golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Allah tidak akan berbicara dengannya. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Dan Allah akan memberikan siksa yang dahsyat. Di antaranya adalah al-ba'u sil'atahu bil halifil kadhib. Seorang yang menjual dagangannya disertai dengan sumpah yang dusta. Bergabang-gabangan dalam sumpah dusta lagi. Ini. Demi Allah ini kawin satu. Padahal kawin lima. Demi Allah ini tadi. Ditawar 5 juta saja enggak kasih. Apalagi ditawar sama kamu 3 juta. Siapa yang nawar 5 juta? Dusta kamu. Belum ada yang nawar. Cuman kamu inginkan harganya naik. Daripada rata-rata. Dengan sumpah yang dusta. Ini adalah orang yang diancam dengan hari tadi di atas. Karena itu orang yang jujur dalam dagang, pahalanya besar. Karena memang susah. At-tajiru as-sadiqu fil jannati kahataini. Seorang pedagang yang jujur akan bersamaku nanti di yaumil kiamah seperti ini. Wa syara bisababatihi wal wusta. Beliau mengisyarakan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Dekat sekali dengan Nabi. Karena memang pedagang jujur itu susah. Akeh ngelemboni. Ya. Dari sisi jenisnya, dari sisi coraknya, dari sisi mutunya. Ada aib kemudian dia diam. Dan yang lainnya macam-macam. Ya. Apalagi sudah banyak orang mengatakan, mas, zaman siki jujur ya jur. Ngolat sing haram piangel, apa meningkong ngolat sing halal. Wah. Ini slogan-slogan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jujur, hal yang berat dan susah. Karena itu Nabi kita mengingatkan agar kita selalu dalam keadaan jujur. Bedanya seorang mukmin dan munafik adalah dalam hal ini. As-sidq wal kadhib. Seorang mukmin jujur dia. Apa yang diucapkan oleh lisan, yaitulah pula yang ada dalam hati dia. Adapun munafik kadhib. Apa yang diucapkan oleh lisan berbeda dengan isi hati dia. Ini munafik. Munafik i'tiqadi. Yang disebut dalam Al-Quran, innal munafikina fi darkil asmin nar. Kana fi darka asminar minan nar. Seorang munafik tempatnya di dalam kerak api neraka yang paling dasar. Munafik i'tiqadi. Antara ucapan dan perbuatannya berbeda. Dalam hal ini yakni lahiriah menampakkan sosok keislaman, hatinya benci kepada Islam. Bisa difahami hadirin. Pembahasan tentang dusta panjang lebar dalam kitab yang tadi kami isyaratkan dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam karya Imam Ibn Rajab, pembahasan tentang sifat-sifat munafik adalah al-kadzib. Qala Syekh, kemudian beliau mengatakan, wa iyyaka wal kadzib wal khiyana. Hati-hati kamu dari dusta dan khianat. Khianat ini kaum muslimin juga salah satu di antara sifat munafik adalah khianat. Orang kalau sudah gampang dusta, itu gampang khianat. Gampang ingkar janji. Tiga hal ini kaum muslimin disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam dalam satu riwayat. Ia menyebutkan bahayanya tiga hal ini dengan diberitakan oleh Nabi itu tanda munafik. Karena dia berbeda antara yang terucap dengan yang hakikatnya. Idza tumina khana. Orang munafik apabila diamanai dia khianat. Ketika diamanai, ya, dia terima, ya saya terima amanah ini. Ternyata begitu diaplikasikan, dilaksanakan, diterapkan, berbeda dengan yang diamanahkan. Orang-orang proyek umpamanya, menang tender, sekian M, dengan spek begini, begini, begini, begini, volume begini, menggunakan besi begini, begini, dikasih. Mengiyakan dan menerima amanah tersebut. Namun dalam prakteknya, amburadul. Ya, besinya besi yang kurang dari yang ditentukan, semennya juga seperti itu. Sehingga bangunan paling baru umur 1 tahun ambruk. Innalillahi wa innal jiwan. Khianat. Seorang ketika dia sedang ingin dipilih sebagai lurah atau anggota dewan atau yang lainnya. Oh, dia mengatakan saya orang yang amanah, coblos saya. Ya. Begitu dipilih sama rakyat, memble, babar blas, ya amanah. Malah justru mikirkan perutnya sendiri. Dengan mengatakan, lo aku jago benteng, 1 miliar ya duitku disit Bali, Pak. Ya, mentalitas seperti itu ada. Kita bukan mencela pejabat, tetapi begitulah. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan hanya mereka. Aman itu banyak sekali bagi kaum muslimin. Maka marilah kita, janganlah kita berkhianat terhadap amanah. Aman itu besar. Apalagi amanah dalam hal anak. Itu besar amanah dari Allah Azza wa Jalla untuk dirawat, dipelihara, dijadikan sebagai hamba Allah. Jangan karena kita teledor menjadikan anak kita sebagai ahlul maksiat. Jangan. Anda tidak amanah. Rasul mengatakan dalam perihal ini, "Ma min 'abdin yastari'illahu ru'iyyah." Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah tanggung jawab kepimpinan. Allah ketika memberikan kepada kita anak, berarti Allah memberikan amanah kepada kita sebagai pemimpin. Yang memimpin putra-putri kita. Nabi kita mengatakan, "Ma min 'abdin yastari'illahu ra'iyyah wa huwa yamutu yawma yamutu ghashun 'ala ra'iyyatihi." Ketika dia mati dalam keadaan khianat terhadap amanah tersebut, illa haramallahu alil jannah, kecuali Allah akan haramkan dia untuk masuk ke dalam al jannah. Amanah wahai kaum muslimin, hati-hati. Kita tidak boleh meminta amanah, tetapi ketika dibebani amanah, adul amanatil ahliha, laksanakan amanah itu sesuai yang diamanahkan kepadamu. Ini amanah. Yang berikutnya. Lalu mengatakan, "Wa iyyaka ya ahi warriya." Hati-hati engkau ya saudaraku dari penyakit riya. "Fil qawli wal amal." Dalam ucapan dan dalam perbuatan. "Fa innahu syirkun bi'aynihi." Karena riya itu adalah syirik dengan sendirinya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam nasihat yang berikut ini, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri memperingatkan kepada kita tentang bahaya riya. Bahaya riya. Riya itu adalah syirik. Walaupun disebut syirik ashar, tetapi itu syirik wahai kaum muslimin. Jangan kemudian engkau menganggap enteng dikarenakan ada lafaz ashharnya. Kita harus memandang lafaz syiriknya. Syiriknya kaum muslimin disebutkan dalam beberapa hadis. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi ahwa fi ma akhafu alaikum min al-masih dajjal. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dari para sahabat-sahabatku hal yang paling aku takutkan menimpa kalian daripada fitnahnya Dajjal. Maka para sahabat menginginkan, apa itu ya Rasulullah? Qala asyirkul ashar, atau disebut dengan lafaz lain asyirkul khafi, syirik yang samar, yakni riya, pamer, dan yang semisalnya adalah sum'ah, ingin didengar, yang semisalnya adalah hubur yasa, ingin dijadikan sebagai pemimpin, hubus syuhrah, ingin terkenal, ingin hubul madah, hubul manzilah fi kulubin nas, ingin dipuji, ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia. Ini semuanya setingkat dengan dosa riya. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita lebih lagi, para sahabat saja kaum muslimin, ditakutkan akan tertimpa penyakit riya oleh Nabi kita. Padahal Nabi sangat mengerti tentang para sahabatnya. Apalagi kita yang sangat jauh dibandingkan dengan para sahabat. Maka marilah kita selalu mengkhawatirkan diri kita jatuh pada riya, jatuh pada pamer, jatuh pada sum'ah, jatuh pada hubur riasa, jatuh pada berbagai macam hal yang setingkat dengan riya. Dicontohkan oleh Nabi SAW dosa riya ini. Apa contohnya wahai kaum muslimin? Yaqumur rajulu fayusalli fayzayyinu salatahu lima yara min nadhril rajul. Adanya seorang yang berdiri melakukan salat, kemudian dia memperbagusi salatnya, memperindah salatnya, memperbagus bacaannya, memperpanjang bacaannya, rukunya, sujudnya. Dikarenakan apa dia memperbagusi itu? Lima yara min nadhril rajul, karena dia melihat adanya orang yang sedang memperhatikan sholatnya. Memperbagusi bacaan, bagus. Memperpanjang sholat, memperpanjang ruku, sujud. Hal yang syar'i. Bukan tercela wahai kaum muslimin. Menangis dalam sholat, hal yang terpuji. Al-buka min khasyatillah. Orang yang menangis karena Allah terpuji. Mata yang menangis karena Allah. La tamasuhuman la tamasuhuman nar. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tersentuh api neraka. Tetapi ketika itu dilaksanakan, karena dia melihat di sampingnya ada orang yang dia butuh dengannya. Ini ada orang calon mertua. Lagi kepengin apa? Putrinya ingin jadi istri dia. Oh, dia akhirnya kesempatan PDKT. Tahu PDKT, Pak? Pendekatan diri pada orang yang akan diincar sebagai mertua. Sudah cari carmuk. Tahu carmuk? Cari muka. Caper. Dengan ibadah yang dia lakukan. Supaya, oh, dia memang kipucat. Main dia sholatnya, dia main. Padahal nuria. Nisuk mani orang main-main pak sholatnya. Apalagi sudah menikahi anaknya, loh. Rusak melapa. Na'udzubillah min dalik. Maka hadirin kaum muslimin, riya ini akhaf min dabidin min dabidin naml, lebih ringan, yakni lebih tersembunyi daripada apa? Naml sauda, semut yang hitam yang berjalan di tengah malam di atas batu yang hitam sangat samar. Tidak diketahui kecuali dia dengan Allah Azza wa Jal. Akibat riya dan yang semisalnya kaum muslimin, ditolak amalannya. Bahkan ditolak orangnya. Oleh Allah Azza wa Jal. Ini riya. Nanti di yaumil qiyamah Allah akan mengatakan kepada mereka-mereka yang berbuat riya, idhabu ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya hal tajiduna indahul jaza. Pergi kamu menuju orang-orang yang kamu ketika di dunia berbuat riya karenanya. Kamu dulu sholat karena si fulan, kamu dulu begini karena si Alan, kamu dulu begini karena kamu. Pergi kamu menuju mereka, minta pahala sama mereka sana. Kamu beribadah karena mereka, minta pahala kepada mereka. Hal tajiduna indahul jaza? Apakah kamu mendapati pahala pada mereka-mereka itu? Diusir orangnya. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, ana aghna syuraka, yani syirki. Man amil amalan asyraka mi fi ghairi taraktuhu syirkahu. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Barang siapa yang dia beramal dalam sebuah amalan yang dia sekutukan antara aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Walhasilikum muslimin, hati-hati dari dosa yang satu ini, sangat-sangat mengancam kita. Dosa yang amalan yang ada padanya riya berarti tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Maka hal itu menyebabkan apa? Tertolaknya ibadah yang dilakukan oleh kita. Bahkan bukan hanya tertolak, tetapi dia telah melakukan syirik. Dan ini sangat mengerikan. Wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemasalahannya adalah permasalahannya bagaimana mengatasinya. Bagaimana jika itu muncul di hati kita? Bagaimana kalau itu di tengah-tengah sholat kita muncul riya? Di tengah-tengah talim kita muncul riya? Di tengah-tengah sedekah kita muncul riya? Maka perlu kami sampaikan ucapan Imam bin Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum al-Hikam berkaitan dengan orang yang beramal kemudian timbul riya padanya. Kata beliau, yang namanya orang beramal itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mu'minun khalisun. Mu'min yang murni. Artinya dia beramalillah dari awal sampai akhir. Ini yang harus kita jadikan diri kita seperti itu. Kita tuntut diri kita semisal itu. Kemudian kedua, munafik khalis. Munafik tulen. Yani mereka-mereka yang beramal. Yura'unan nas. Karena memang dalam rangka riya, supaya diketahui nampak muslim padahal dia bukan muslim. Yang ketiga, dan ini yang menjadi pembahasan kita, adalah man amila lillah thumma tar'alaihi riya. Seorang yang beramal karena Allah tetapi di tengah-tengah muncul riya. Muncul apa? Riya. Maka beliau membagi menjadi dua. Atau lebih nanti dilihat kembali dalam kitab Jalmul Ulum al-Hikam. Yang pertama adalah orang yang awalnya ikhlas, kemudian tumbuh riya, muncul riya, thumma yastarsil. Kemudian riya itu berkelanjutan terus sampai akhir amalan itu, maka dialah orang yang berbuat riya, ditolak amalannya dan tidak diterima amalannya. Ini ketika amalan tersebut nyambung dari awal sampai akhir. Semisal amalan sholat, pada rakaat yang kedua timbul riya, kemudian dia biarkan riya itu muncul dan bahkan itu berkembang ya, sampai purna, maka ditolaklah amalan dia. Azan? Belum. Oh iya, itu nyanyian seremonial, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an. Yang kedua adalah orang yang tora alai riya, Thumma jahadahu wa dafa'ah. Orang yang awalnya ikhlas lillah, tiba-tiba timbul riya, godaan riya, godaan ingin dipuji, godaan ingin pamer. Tetapi dia berusaha untuk menolaknya, berjuang untuk menghentikan bisikan itu, dalam jiwanya bergejolak itu. Dan akhirnya dia bisa membantah gejolak riya tersebut, dan bisa menolaknya, maka yang seperti ini la yadurruhu, tidak membahayakan bagi dia. Disebutkan dalilnya oleh beliau, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Ya Allah, janganlah kau siksa kami dalam hal-hal yang kami salah atau kami lupa pada halnya, pada hal tersebut. Maka di sini kaum muslimin, kalau ada riya, tolak. Tolak. Semoga dengan ini kita tidak termasuk orang-orang yang murai berbuat riya. Kemudian nasihat berikutnya dari beliau. Wa iyyaka wal ujuba fa innal amala salihan la yurfa'u wa fihi ujubun. Janganlah engkau berbuat ujub. Berbuat ujub. Sesungguhnya amal saleh tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau di dalamnya terdapat ujub. Ujub ini kaum muslimin. Sama selevel dengan sombong. Sombong ini. Fil qawli. Ul-ujub fil amali. Sombong ini disebutkan oleh para ulama. Seperti Ibn Uthaymin mengatakan. Sombong itu fil qalb wal ujub fil amal. Sombong itu adalah di antaranya merendahkan manusia. Khumtun nas. Dia yatrafa, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar, merasa dirinya sempurna, dan memandang orang lain kecil, hina, rendah. Ini sombong. Ujub baikum muslimin. Semisal itu dalam amal, langsung actionnya. Ujub ini kaum muslimin, kadangkala ujub dikarenakan faktor yang Allah berikan kepada dia lebih daripada pihak yang lain. Faktor ibadah umpamanya. Yang lainnya ibadahnya jarang salat malam umpamanya. Kalaulah salat malam jarang-jarang. Dan itu pun berapa rakaat, tapi dia luar biasa. Allah berikan kemampuan bisa sholat malam, terus istiqamah dan jumlahnya banyak. Tetapi dia tidak berhati-hati dari sifat ujub ini. Tumbuh dalam hati dia sifat bangga diri dengan sebab amal perbuatan dia. Kemudian ujub itu pun muncul dalam bentuk sombong perbuatan. Menganggap orang lainlah kecil yang lainnya. Tidak seperti saya. Yang lainnya sholat sunnah bicarang-carang. Saya luar biasa. Ini ujub. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian beliau mengatakan. Wala ta'hudanna. Ini nasihat yang akan kita baca oleh kaum muslimin agak panjang. Ya. Berkaitan tentang cara mengambil ilmu. Ya. Kita memiliki manhaj wa kaum muslimin dalam perihal talabul ilmi. Sebagaimana disebut kelima Muhammad bin Sirin. In hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah olehmu, telitilah olehmu kepada siapa kau mengambil ilmu agama ini. Ilmu agama ini ya kaum muslimin, sebelum kita membaca ini, karena saya khawatir membaca kemudian ketabrak adan, ya, saya berikan mukaddimah dulu tentang masalah ilmu. Al-ilm disebut oleh Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Taimiyah dalam majmu' al-fatawa, Al-ilmu asasul amali. Wasihatul usuli tujibu sihatul furu'i. Unduru barakallahu fikum ucapan ini. Ilmu adalah dasar-dasar amalan. Amalan itu dilakukan didasari dengan apa? Ilmu terlebih dahulu. Dibangun di atas ilmu terlebih dahulu. Wasihatul usul, benarnya dasar, yakni benarnya ilmu, tujibu sihatul furu', akan menyebabkan benarnya cabangnya, yakni amalannya. Sehingga kalau ilmunya benar, maka akan benar amalanmu. Kalau ilmumu salah, amalanmu pun akan salah. Ilmu benar itu tatkala Anda mencarinya kepada ahlul ilmi yang terpercaya di atas tauhid wa sunnah. Akan benar ilmumu, akan benar akidahmu dan amalanmu. Ilmu yang jelek disebut oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Fadhlul Ilmi Salaf al-Khalaf. Ilmu yang jelek, ilmu ahlul batil, ahlul ilmu syurusyikin, munafikin, kafir, mubtadi'in, ilmu batil. Kalau kamu belajar ilmu kepada pihak mereka, ilmumu batil, amalanmu pun batil. Karena itu, belajar ilmu itu, lihat-lihat siapa orangnya. Salah guru, salah ilmu, maka berakibat neraka, bukan surga. Seperti ini sudah dan. Walhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ba'da salat maghrib insyaallah. Wallahu alam bisawab subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.